sadari ku melakukan salah hingga membuatmu marah. Tanpa ku sengaja ku melakukan lagi di kesalahan yang sama. Hingga kau anggap tak pernah mengenalku. Hingga kau anggapku tak pernah ada di hidupmu. Dan tak bisa memaafkanku. Maafkan aku yang telah melukai hingga kau terluka dan tak ingin aku kembali. Ku mengulangi lagi di kesalahan yang sama. Oh, hingga kau tega membiarkan ku sendiri. Hingga tak kusangka kau benar akan menjauh.